إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang sebelumnya telah kita sampaikan khilaf yang terjadi dari kalangan para ulama terkait tentang hukum sutrah bagi seorang yang mengerjakan salat, apakah yang demikian hukumnya wajib ataukah mustahabbah, yang mana kesimpulannya pendapat yang mengatakan wajib itu lebih rajih. Naam, berdasarkan dalil-dalil yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan perintah agar supaya seorang ketika mengerjakan salat maka hendaklah dia salat untuk menghadap sutrah. Kemudian beliau hamdallahu taala mengatakan wa kadzalika ittikhadhu sutrah, demikian pula termasuk sunnah manjurah, yaitu untuk mengambil sutrah ketika seorang mengerjakan sholat. Wa qala ba'du al-'ain, di mana sebagian ahli al-'ain mereka mengatakan bal hadza wajibun, bahkan ini perkara yang wajib. Huwa wajibun li shalah, yaitu kewajiban untuk mengerjakan sholat. Wa laysa biwajibin fi shalah, bukan kewajiban di dalam sholat. Wa illa lakana tarkuhu mubtidan li shalah, kalau tidak demikian maksudnya tentunya meninggalkan, naam, tidak mengambil sutrah ketika mengerjakan salat akan menjadikan batal salatnya. Fa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, maka dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu beliau berkata, di antara dalil yang menunjukkan tentang wajibnya tentang menghadap sutrah ketika salat, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah." Apabila salah seorang di antara kalian itu salat, maka hendaklah dia salat, na'am, menghadap sutrah. Wal yadnu minha, dan hendaklah dia mendekat kepada sutrah. Wal yaqtarib minha. Wal yadnu minha maknanya wal yaqtarib minha, dan hendaklah dia mendekat kepada sutrah tersebut. Maka perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini wal yadnu minha memberikan faedah kepada kita, na'am, agar supaya ketika seorang itu salat, na'am, menghadap sutrah, dan hendaklah dia mendekat kepada sutrah tersebut. Na'am. Lalu berapa kadar jarak antara orang yang mengerjakan sholat dengan sutrah? Naam, ya. Kalau didapatkan yang demikian itu dalam syariat menyebutkan tentang batasan kadar jarak, maka itulah yang kita ambil, naam, dalam hal ini. Akan tapi apabila kita tidak mendapatkan dalam syariat menyebutkan tentang batasan tersebut kadar jaraknya, maka kembali kepada urf, naam. Akan tapi di sana terdapat hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan, yang mengisyaratkan tentang jarak tersebut, ya. Dama ini adalah perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu taala dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengatakan kana baina musallar rasul, naam, kana baina musallar rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa bainal jidar mamarrusah, adalah jarak antara tempat salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan dinding yang dijadikan sutrah oleh beliau, naam, ya, jarak yang memungkinkan di situ kambing bisa lewat padanya, ya, menunjukkan dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sutrah tersebut, dan itu yang dianjurkan. Naam, untuk mendekat padanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimallahu taala menukilkan dari Ibnu Battal rahimallahu taala, naam, di mana beliau mengatakan hadza aqallu ma yakunu bainal musalli, naam, wa sutratuhu, naam, aw wa sutratihi, yakni qadru mamarrisha, qadru mamarrisha. Ini jarak minimal, sekurang-kurangnya, setidaknya antara orang yang sholat dengan sutrohnya tersebut, naam, sejarak memungkinkan kambing itu bisa lewat padanya. Nah, berkata pula Ad-Dawudi rahimallahu ta'ala, fa inna aqallahu mamarrusyah. Naam, jarak minimalnya adalah jarak yang memungkinkan kambing itu bisa lewat padanya. Wa aktsaruhu salasatu adra. Adapun jarak maksimalnya, ya, paling jauh antara orang yang sholat dengan sutra tersebut adalah 3 hasta. Naam, yang mana dalam hal ini telah datang riwayat yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu taala dari sahabat Bilal radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengatakan, naam, inna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam shalla fil Ka'bah wa bainahu wa bainal jidar salasatu adra. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau salat di Ka'bah, di dalamnya. Dan jarak antara beliau dengan dinding, dinding Ka'bah tersebut 3 hasta. Nah, kalau tadi riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Sa'd bin Sa'ad, nah, jarak antara tempat salat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di sini dengan dinding adalah jarak yang memungkinkan anak kambing itu ataukah kambing tersebut bisa lewat padanya. Yang disimpulkan dari sini oleh Ad-Dawudi, minimalnya jaraknya adalah memungkinkan kambing itu bisa lewat padanya. Naam, dan paling maksimal, paling jauh, ya, 3 hasta. Naam, ini perkataan Ad-Dawudi rahimallahu taala. Al-Baghawi rahimallahu taala beliau mengatakan, istahabba ahlul ilm ad-dunu atau ad-dunu wa minas sutrah bihaitsu yakunu bainahu wa bainaha qadru imkanis sujud wa kadzalika as-sufuf. Ahlul ilm, para ulama, mereka mencintai, ya, naam, untuk mendekatnya seseorang yang sholat kepada sutrah, di mana jarak antara dia dengan sutrohnya tersebut sejarak memungkinkan seseorang itu sujud, untuk sujud padanya. Nah, ya, jarak yang memungkinkan seseorang itu bisa sujud, tidak kesulitan untuk sujud padanya. Demikian pula jarak antara saf satu dengan saf yang lainnya, ya, antara saf satu dengan saf yang lainnya sejarak memungkinkan seseorang itu bisa sujud. Nah, jangan sampai yang di belakang, ya, menyenggol yang di depannya. Naam, ya, sehingga akan mengganggu. Naam, ataukah bisa menyebabkan jatuh, ya, ketika seorang sedang ruku, tersinggol, tersundul, ya kan? Memungkinkan untuk seorang itu sujud. Naam, demikian pula jarak antara satu dengan yang lainnya di antara shufuf, ya. Berkata An-Nawawi rahimallahu taala dalam syarah Sahih Muslim, naam, qala ashabuna, ya, para sahabat-sahabat kami, yaitu dari kalangan Syafi'iyah, mereka mengatakan, yam bagi lahu an yadnuwa minas sutrah wala yazidu ma bainahuma ala thalathati adra. Ya, naam, mereka mengatakan, ya, dari kalangan Syafi'iyah, sepantasnya baginya orang yang sholat tersebut untuk mendekat kepada sutrah dan tidak lebih, ya, melebihi 3 hasta antara dia dengan sutrohnya tersebut. Wala yazidu, tidak lebih jarak antara dia dengan sutroh melebihi dari 3 hasta. Naam, Syekh Al-Albani rahimallahu taala beliau ketika menjelaskan hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi, kana baina musalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baina jidar mamarru syah. Beliau mengatakan syah, mamarru syah takunu adatan fi arudihi fi arudi shibrin aw shibraini. Berlalunya, ya tempat berlalunya naam kambing itu biasanya naam lebarnya itu seberapa sih? Shibron aw shibrain, antara satu jengkal. Ya betul ya, jengkal ya. Naam. Ya, kata orang Jawa sekilan. Ya, betul ya. Ataukah shibrain, ataukah dua jengkal? Naam. Itu mamar rusa. Kambing seberapa besarnya? Nah, enggak mungkin kan kambing ya. Jaraknya mungkin antara satu dengan yang lainnya sampai 1 meter. Ada kambing yang besarnya 1 meter. Ada enggak ya? Nah, ada enggak? Paling jaraknya sekilan. Ya, sekilan. Sejengkal ataukah dua jengkal kata beliau. Nah. Ya, atau lebih sedikit. Wa idza sajada al-musalli, apabila orang yang salat itu sujud, naam, fayakunul farahul ladhi bainahu wa baina sutrah migdaru shibrin aw shibraini. Sehingga apabila orang yang salat tersebut, maka sesuatu yang kosong ya antara dia dengan sutrah tersebut ketika dia sujud, ya, ketika dia sujud, tempat yang kosong antara ketika dia sujud dengan sutrah itu sejarak satu jengkal ataukah dua jengkal ketika orang sujud. Nah, hadza wal dunul ladzi dzakarahu Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fil haditsi tsani. Inilah ya naam kadar kedekatan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang beliau merintahkan agar orang yang salat tersebut mendekat kepada sutrah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang kedua, idza shalla ahadukum ila sutrah falyadannu minha la yaqta'u syaitanu alaihi salatahu. Apabila salah seorang di antara kalian itu salat menghadap sutrah, maka hendaklah dia mendekat kepada sutrah. Ya, sehingga syaitan tidak akan memutus salatnya, membatalkan salatnya. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang disahihkan oleh beliau dalam sahih Abu Dawud. Nah, ini maksud perintah untuk mendekat. Yaitu, nah, ketika seorang sujud, ya, jarak yang kosong antara ketika dia sujud dengan sutrah, nah, sejarak sejengkal ataukah dua jengkal. Nah, wallahu ta'ala alam miswab. Fa'idha sallal muslim fi hadal masjid au fi ghairihi, fahu ala khiyar insya'an yataqaddama ilal jidaril kibali fayaj'alu baina wa baina qiyamihi na'am nahwa thalathatin adra. Apabila seorang muslim itu sholat di masjid ini ataukah di tempat yang lainnya, maka dia di atas pilihan. Jika menginginkan, maka hendaklah dia maju untuk mendekat ke dinding yang ada di hadapannya dan menjadikan antara dia dengan tempat berdirinya, antara dia dengan tempat berdirinya, ya, antara sutrah dengan tempat berdirinya, ya, kurang lebih 3 hasta. Nah, 3 hasta, 1 hasta kurang lebih sekitar 60-an senti, ya. Nah, hasta tentunya untuk ukuran orang dewasa. Nah, idza sajada la yakunu ba'idan al jidar, sehingga ketika dia sujud, tatkala dia berdiri antara tempat berdirinya dengan sutrah tersebut 3 hasta, ketika dia sujud, maka tidaklah dia jauh dari dinding. Illa bimigdaril madhkur anifan shibran aw shibraini. Nah, ya, tidaklah dia jauh dari dinding tersebut kecuali sejarak yang disebutkan nanti, sejengkal ataukah dua jengkal. Nah, amma anna ba'dun nas yuballighuna fi taqarrub ila sutra hatta la yakadu ahadukum an yantaha jidar bi ra'sihi wa hadha khata'un mukhalifun lil hadith. Adapun sebagian manusia yang dia itu berlebih-lebihan dalam mendekat kepada sutra, ya, hingga hampir-hampir saja salah seorang di antara kalian itu, ya, seakan-akan pengen menanduk, ya, dinding yang dia jadikan sutra. Nah, ditanduk, ya. Naam. Dengan kepalanya. Saking dia berlebihan dalam mendekat kepada sutra. Ya, seakan-akan dia mau menanduk sutra yang dia jadikan tersebut. Apakah dinding ataukah tiang ataukah yang lainnya. Naam. Ya. Dan ini kata beliau khata'un mukhalif hadis. Ini suatu kesalahan yang menyelisih terhadap hadis. Naam. Ya. Wan nasu kama tafhamuna, dan kondisi keadaan kaum muslimin sebagaimana kalian pahami, ma baina ifrat wa tafrit, antara mereka itu berlebih-lebihan dalam mendekat, dan di antara mereka ada yang mengabaikan, ya, meremehkan, ya. Naam, sehingga dia begitu jauh antara dia dengan sutra, atau bahkan dia tidak mengambil sutra. Demikian pula kondisi manusia mabaina muhmilin lisutrah ayusunnifi muntasifin masjid wa sutrah ba'idatun anhu kullal bu'di. Nah, ataukah di antara manusia yang dia itu mengabaikan sutrah, ataukah dia sholat di pertengahan masjid dalam kondisi sutrah jauh sekali dari tempat dia sholat. Dengan demikian pula antara orang yang mendekat kepada sutrah, sehingga hampir-hampir tidak didapatkan antara kepala dia dengan sutra, ya, sejarah naam memungkinkan untuk kambing itu lewat padanya. Naam, as-salatu ila sutra qad fa'alaha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa amara biha wa ja'ala baina wa bainal musallim miqdaru mamarisha. Salat menghadap sutra telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau telah memerintahkannya untuk salat menghadap sutra, dan beliau telah mencontohkan dengan perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam jarak antara beliau dengan, ya, jarak antara sutra dengan orang yang salat itu sejarak memungkinkan kambing itu bisa lewat, yang tadi telah jelas nih beliau ketika orang sujud, ya, tempat yang kosong antara sujud dengan sutranya itu sejarak satu jengkal ataukah dua jengkal, ya, satu jengkal ataukah dua jengkal. Nah, sehingga dari apa yang kita sampaikan tadi, penukilan dari ahlul ilm kesimpulannya, nah, jarak minimal antara seorang yang sholat dengan sutra, ya, sejarak memungkinkan seorang itu bisa sujud padanya. Nah, adapun jarak maksimal yang paling jauh antara dia sholat dengan sutra adalah 3 hasta. Nah, sebagaimana itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naam. Wala yadau ahadan yamurru baina wa baina, dan jangan dia biarkan seorang pun yang melewati di hadapannya antara dirinya dengan sutra. Ai baina wa baina sutrati, antara dia dengan sutranya. Ya, kecuali dia berusaha untuk mencegahnya. Naam. Fa in ja'a ahadun yamurru falyuqatilhu fa innahu syaitan. Wahada akhraja Abu Daud wa Ibnu Majah. Dan apabila dia tetap datang ingin lewat, maka hendaklah dia perangi orang tersebut, maka sungguhnya dia itu adalah syaitan. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Ya. Nah, adapun faedah yang terkandung dalam hadis ini terkait lafaz yang disebutkan di sini akan kita sebutkan di kesempatan yang berikutnya binillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam suwab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu alaihi wasallam wa sallam Muhammad wa ala alihi wasallam.